warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المسلمين والمسلمات لمليكم الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kita tentang sahih hadis-hadis sahih Muslim bab yang ke-39 babu mutaba'atil imami wal amali ba'da, bab mengikuti imam dan melaksanakan setelahnya atau berbuat setelahnya. Kalau kita lihat mengikuti imam atau sholat, kondisi orang terhadap imam itu ada terbagi kepada empat. Kondisi makmum terhadap imam terbagi kepada empat kondisi. Yang pertama, mendahului imam. Ada orang yang mendahului imam, maka ini hukumnya haram. Terdapat hadis ancaman orang yang mendahului imam akan dirubah kepalanya dengan kepala keledai. Bagaimana dia mendahului imam? Dia dulu bergerak sebelum imam bergerak. Kalau ruku, dia ruku dulu baru imam. Dia mau duduk, sujud dulu baru imam sujud. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Imam ruku, dia ruku berbarengan. Ini ulama mengatakan hukumnya makruh. Yang ketiga, mengikuti imam. Mengikuti imam maksudnya mengerjakan perbuatan imam setelah imam melakukan. Ya, imam kerjakan baru diikuti. Ini yang benar sahih. Idza kabbara fakabbiru wa idza ka'afar ka'u. Apabila dia bertakbir, bertakbir. Apabila dia ruku, maka ruku. Yang keempat, terlambat dari imam. Kalau keterlambatannya sampai satu rukun, maka hukumnya sama dengan dia mendahului imam. Jadi sah, tidak sah. Gimana kondisinya? Imam sudah ruku, dia masih baca Al-Fatihah misalnya. Imam bangkit baru dia ruku. Berarti dia ketinggalan satu rukun. Ini bisa membatalkan sholatnya. Baik, pembahasan kita sekarang ini adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam, yaitu mengerjakan apa yang dikerjakan imam setelah imam mengerjakannya. Dia ruku, ya, kita ruku. Bukan selesai dia ruku dulu baru kita ruku, tidak. Baik, kita lihat hadis bagaimana mutaba'ah, ukuran mutaba'ah atau mengikuti imam itu. Hadis 1062, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Ishaq ha qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Khaythama an Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid qala hadd حدثني البراء حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. Dengan syaratnya kepada Bara, Abdullah bin Yazid dia mengatakan telah menceritakan kepada Bara, Bara bin Azib, dan dia tidak berbohong. Annahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah, bahwasanya mereka para sahabat tentu salat di belakang Rasulullah. Apabila Rasulullah telah mengangkat kepalanya dari ruku, artinya adalah bangkit dari ruku, tentu sahabat juga bangkit dari ruku. Lam ara ahadan, aku tidak melihat seorang pun. Yahmi dhahrahu, dia membungkukkan badannya, punggungnya. Hatta yadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ardh, sampai Nabi meletakkan jidatnya atau keningnya di atas lantai. Ya, jadi sahabat masih tetap berdiri. Belum ada sahabat membungkukkan punggungnya untuk dia turun ke bawah sampai Nabi meletakkan keningnya di lantai. Ketika dia kening lantai, ya, bahu mereka summa yakhiruna man wara'ahu sujada. Kemudian ketika Nabi telah meletakkan, summa itu bermanfaat untuk ada fase, ya, fase menentukan bahwa Nabi betul telah meletakkan jidatnya di atas lantai atau tempat sujud. Kemudian orang di belakangnya baru turun, ya, untuk sujud. Jadi tidak berbaringan. Ketika imam sujud, kita ikut sujud, itu berbaringan namanya. Tapi kita lihat, nah, imam itu sudah meletakkan jidatnya, keningnya di lantai, baru kita mengikuti sujudnya. Hadis 1063, wa haddatsani Abu Bakr ibn Khalad al-Ba'ili qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abu Ishaq qala haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsani al-Bara' wa huwa ghayru kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Dengan sanadnya kepada Bara, Abdullah bin Yazid dia mengatakan wahu ghairu kadhib, dia tidak berbohong. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah sujud. Ya, yaqa'u Rasulullah sajidan, betul-betul dia sujud lalu kami turun sujud setelah beliau. Kemudian hadis yang ketiga yaitu 1064, hadatsana Muhammad bin Abdurrahman bin Sahal Al-Antaki wal hadatsana Ibrahim ibn Muhammad Abu Ishaq Al-Fazari an Abi Ishaq Al-Shaybani an Muharib bin Dithar قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهه في الأرض ثم نتبعه. Dengan senangnya kepada Abdullah bin Yazid, dia mengatakan di atas mimbar telah menceritakan kepada kami bahwa bahwasanya mereka dahulu sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah ruku, mereka ruku. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lam nazal qiyaman, kami masih berdiri sampai kami melihat beliau telah meletakkan keningnya di atas tanah atau di atas lantai. Thumma nattabi'uhu, kemudian kami mengikuti beliau. 1065 Haddathana Suhaib bin Harb wa Ibn Numair qala haddathana Sufyan bin Uyayna qala haddathana Aban وغيره عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. Dengan salatnya kepada البراء dia mengatakan kami dahulu bersama Nabi, tidak ada seorang pun dari kami membungkukkan punggungnya sampai kami melihat beliau telah sujud. Wa qala Zuhair, Zuhair mengatakan hadatsana Sufyan qala hadatsana Kufiyun qala aban wa ghayru qala aban wa ghayru qala hatta narahu yasjud, sampai kami melihatnya sujud. Hadis yang terakhir dalam bab ini 1066 Haddatsana Muhariz bin Ma'un ibn Abi Amr wa haddatsana Khalf bin Khalifah Al-Ashja'i Abu Ahmad an Al-Walid bin Sari' Mawla Ali Imran Mawla Ali Amr ibn Hurayth an Amr bin Hurayth قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. Dengan sanadnya kepada Amr bin Hurayth dia mengatakan aku salat belakang Nabi salat fajar yakni salat subuh, maka aku mendengar beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas. Surah apa ini? At-Takwir. Wa kana la yahni rajul minna dhahrahu, adalah laki-laki dari kami tidak membungkukkan punggungnya hatta yastatimma sajida, sampai Nabi sempurna sujud. Betul-betul diletakkan keningnya di lantai. Imam Nawawi dia mengatakan menanggapi hadis-hadis di atas, qala Yahya ibn Ma'in ini adalah ulama jahru ta'dil dan dia termasuk orang yang keras dalam jahru ta'dil. Dia adalah sebaya dengan Imam Ahmad. Al-Qa'il yang mengatakan wa huwa ghairu kadhubin huwa Abu Ishaq. Dia mengatakan wa huwa, dia bukan yang berbohong, katanya Abu Ishaq. Maksudnya adalah Abdul bin Yazid tidak berbohong. Bukan maksudnya Bara bin Azib bukan berbohong. Kenapa? Karena Al-Bara sahabat dan tidak perlu rekomendasi dan tidak pantas kepada dirinya perkataan ini. Ini lihat bagaimana para ulama memuliakan sahabat, mengatakan sahabat saja dia tidak berbohong, itu adalah kurang beradab. Ya. Maka betul-betul ada etika di dalam berbicara dengan sahabat. Karena para sahabat itu telah direkomendasi oleh Allah, maka tidak perlu rekomendasi manusia. Oleh karena itu ulama mengatakan as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semuanya adalah orang yang adil, orang yang terpercaya. Maka tidak perlu kita ragukan, karena rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada lagi rekomendasi di atas dari rekomendasi Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan wa hadzal ladzi qala Ibnu Ma'in khata'an 'inda ulama. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in menurut ulama ini keliru. Kenapa keliru? Bal shawab, karena yang benar itu annal qa'il wa huwa ghair kadzib huwa Abdullah bin Yazid, yang mengatakan perkataan wa huwa ghair kadzib, dia bukan yang berbohong, yang mengatakannya bukan Abu Ishaq tetapi Abdullah bin Yazid, yakni orang yang meriwayatkan dari Bara. Dan maksud dia mengatakan itu adalah Bara bin Azib. Ya. Dia yang maksudnya ghairu kadzubin, maknanya adalah ini bukan celaan, bukan tazkiyah, akan tetapi taqwiyatul hadis wa tafkhim, maknanya di sini adalah penguatan terhadap hadis dan menjadikan hadis sebuah yang agung, informasi itu ya. Wal mubalaghatu fi tamkini minan nafs, betul-betul menjadi sebuah yang besar di dalam jiwa kita, betul-betul bisa kita jadikan sebuah yang agung. La tazkiyat allati takunu fi mashkukin fi, bukan rekomendasi informasi pada orang yang diragui. Ya, kalau ada orang beri informasi, kita ragu dari informasinya lalu kita berikan rekomendasi, bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana berita ini kita sudah percaya ini adalah benar, tapi bagaimana berita itu menjadi lebih sempurna pada diri kita. Wa nadhiru qawlu Ibnu Abbasin, informasi atau berita seperti ini juga ada contohnya dari Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, seperti Ibnu Abbas mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah, dia adalah yang jujur yang dipercaya. Apakah kita ada yang ragu dengan Rasulullah? Tentu tidak. Ungkapan ini bukan dalam rangka merekomendasi Rasulullah, bukan. Akan tetapi tadi tafkhim wa mubalaghah talqin, untuk betul-betul dia itu ya mendapatkan di hati, menjadikan perhatian dan mencarikan hadis itu adalah hadis yang agung, sehingga menjadi terpusat pemikiran kita di situ. Wa an Abi Hurairah mithluhu, dari Abu Hurairah juga seperti itu. Ya, dan banyaklah contoh-contoh dalam hadis seperti ini. Nah, maka yang benar adalah wa huwa ghairu kadzubin, itu adalah perkataan Abdullah bin Yazid terhadap Bara bin Azib. Kemudian ketika dia Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Bara itu sahabi, Abdullah bin Yazid juga sahabat. Ya, Abdullah bin Yazid juga sahabat. Baik. Di dalam hadis ini terdapat adab-adab dari adab-adab sholat, etika di dalam sholat, bagaimana kita sholat, yaitu anna sunnata, menurut sunnah atau sesuai dengan sunnah, alla yanhanil ma'mum lissujudi hatta yad'al imamu jabahatahu 'ala al-ardh. Makmum tidak boleh membungkukkan badannya untuk sujud sampai imam meletakkan keningnya di lantai. Ya. Illa an ya'lama min halihi annahu law akhara ila hadha al-hadd la rafa'a al-imam min as-sujud qabla sujudihi, kecuali kalau dia mengetahui kondisi imam. Kalau seandainya dia bahu turun untuk sujud sampai batas yang disebutkan di atas, taunya imam mengangkat kepalanya dari sujud, ya, sebelum dia sujud. Maksudnya, kalau dia tahu imam ini sholatnya cepat-cepat, alurnya keturunan imam lah tegaknya kepalanya dari sujud, ya, maka boleh dia mengikuti imam atau membarengi dengan imam. Atau misalkan imam sudah bertakbir, dia langsung turun. Kalau seandainya diketahui imam adalah ngebut, ya. Qala ashabuna rahimallahu ta'ala fi hadzal hadits wa ghayru ma yaqtadi majmu'uhu anna sunnata lil ma'mum at-ta'akhkhuru 'an al-imam qalilan بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم. Maka ulama-ulama Syafi'i dia mengatakan tentang hadis ini, yang mana kumpulan dari apa yang dikatakan oleh ulama Syafi'i, anna sunnah, menurut sunnah itu bagi makmum mengundur dari imam sedikit dari gerakannya, ya, di mana dia baru mulai gerakan rukun itu setelah imam memulai, sebelum imam selesai, ya, dari gerakan tersebut. Nah, jadi kalau imamnya sudah mulai turun, ya, maka turun. Kalau seandainya menurut hadis ini bahwasanya imam sudah meletakkan keningnya, berarti sudah sempurna menyelesaikan gerakan turun, baru diikuti turun. Ya. Tapi menurut Syafi'iyah bahwa pokoknya imam sudah mulai turun, maka sudah mulai mengikutinya. Maka kalau begitu kita akan bisa mengkombinasikan. Kalau seandainya imamnya adalah orang yang tamanina, sempurna di dalam sholat, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu imamnya, makmumnya baru turun apabila imam meletakkan jidatnya di atas lantai. Tapi kalau seandainya imamnya agak sedikit ngebut, maka apabila imamnya sudah mulai bergerak untuk melakukan gerakan rukun berikutnya, maka makmum mengikuti setelahnya, tapi tidak berbareng, ya, mengikuti dia dulu, imam dulu baru diikuti langsung, walaupun imam belum meletakkan keningnya di atas lantai, ya. Jadi itu menurut Syafi'iyah mutaba'ah seperti itu. Ya. Baik. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, karena kalau kita ambil hadis berikutnya rasanya sedikit agak panjang. Ada yang mau bertanya? Ya. Dapat dikatakan dapat bertakbir imam sama Al-Qiram dengan imam. Apabila imam telah bertakbir, kita baru nyampe di shaf gitu kan. Apakah kita masuk juga? Menurut ulama, kita mendapatkan takbiratul ihram itu apabila imam bertakbir kita sudah dalam saf. Ya, kita sudah dalam saf, imam bertakbir, setelah itu kita bertakbir. Jadi kalau seandainya imam baru bertakbiratul ihram, lalu kita dalam baru sampai ke saf. Ya, ini dikatakan terlambat. Apalagi lebih dari itu. Maka karena itu mungkin kita harus berupaya untuk lebih mempercepat kehadiran, ya, sebagaimana Sa'id bin Musayyib, beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun. Ya, subhanallah. Wallahu ta'ala. Maka kalau seandainya kita sholat sunat dan qamat sudah didirikan, maka harus kita berhenti dari sholat sunat itu, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktuba." Apabila sholat telah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Ini dalam rangka kita batalkan Al-Zahiri Ibnu Hazm, dia mengatakan sholat langsung batal. Ya, maka segera untuk dekat atau masuk ke dalam saf sehingga kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, kapan mulai bertakbir? Apabila imam sudah bertakbir, Allah Akbar, baru kita Allah Akbar. Karena apa yang telah kita pelajari dari penjelasan Imam Nawawi, bahwa kita baru mulai mengikuti imam jika dia sudah menjadi imam. Kapan dia sudah menjadi imam? Apabila dia setelah selesai membaca takbir, ya, dia berarti sudah masuk menjadi imam. Tapi kalau dia belum sempurna takbirnya lalu sudah kita ikuti, berarti kita belum tak mengikuti dia menjadi imam. Dan kemudian ini bisa saya ulang lagi dalam masalah berimam dengan orang masbuk, yakni orang yang sudah sholat bersama imam dan dia masbuk, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Ya, maka kita sholat sendirian. Kalau seandainya tidak ada kawan yang lain, kita sholat sendirian. Apalagi kalau seandainya imam yang stafet, ada beberapa orang yang masbuk lalu berderet, yang masbuk yang pertama jadi imam, kemudian ketika dia salam masbuk yang kedua jadi imam, masbuk yang ketiga jadi imam untuk orang yang belakangnya. Ini gak benar sama sekali, ya. Apa alasan tidak bisa dijadikan masbuk itu sebagai imam? Karena dia adalah makmum. Makmum tidak bisa dijadikan imam karena statusnya masih menjadi makmum, tapi makmum yang menyelesaikan sholatnya. Kecuali idza istakhlafahu al-imam, apabila imam menunjuk dia untuk melanjutkan sholatnya. Sebagai contoh, seorang imam batal sholatnya misalkan, lalu dia pilih salah seorang dari makmum menjadi imam, maka boleh kita mengikuti makmum tersebut. Nah, kalau begitu ya, nah, kita lihat ada dua orang yang terlambat, mereka bisa sholat berdua untuk menjadi sholat berjamaah, tidak dengan makmum. Wallahu a'lam. Tambahan tadi, cuma dia sudah tahu terakhir kan, orang sudah tamat, apakah dipercepat? Mungkin ulama mengatakan dipercepat, diringankan bacaan, di apa namanya, tidak berlama dia. Nah, Allah wa'ala. Tentang yang menunjuk. Kalau yang dulu orang maju, berarti dia belum ditunjuk imam. Maka imam harus mengerti dengan hukum. Ya, dia tunjuk, diangkat misalkan fulan masuk, naik atau dipindah. Disebut namanya. Kalau ini bukan rui, masuk. Sebut namanya, kalau tidak tahu silakan yang apa ditariknya tangannya untuk maju ke depan. Allahu a'lam. Masalah yang masbuk, jadi imam tadi, kalau kita yang masbuk tapi orang yang menjadikan kita imam gimana gitu? Ya kita sholat terus-terus aja. Enggak bisa juga kita mengatakan menahan dia. Dia menjadi permasalahan kan orang mengikuti. Ya. Dalam permasalahan mengikuti imam khususnya adalah qunut subuh, dari fatwa ulama saya melihat terjadi perbedaan ulama dalam mengikuti. Syekh Abdul Muhsin Abad di dalam kitabnya tentang syarat tentang adabul masyi ila shalah, beliau mengatakan bahwa tidak perlu diikuti karena itu adalah bagian yang tidak sahih dari Nabi. Tapi saya melihat dari fatwanya Syekh Muthaimin, kemudian fatwanya Syekh Ibn Baz, dan sebelumnya adalah fatwanya dari Syekhul Islam Taimiyah, mereka mensyariatkan mengikuti imam dalam qunut subuh walaupun kita tidak beranggapan disyariatkan, karena hal itu bagian dari mengikuti imam. Ya, itu dia. Jadi silahkan, siapa yang mengikuti boleh, siapa yang tidak mengikuti boleh. Wallahu a'lam. Ada yang membagi bahwa pengikutan imam itu kepada jenis dari perbuatan. Perbuatan dalam sholat itu berdiri, ruku, sujud, duduk. Imam kalau duduk dia duduk, imam berdiri dia berdiri. Ya, qunut subuh dalam kondisi dia berdiri, maka dia berdiri. Apakah dia angkat tangan atau tidak? Ya ini yang disebutkan. Bagi yang menganggap ada pengikutannya itu hanya pada jenis perbuatan, tidak kepada persial dari perbuatan, ya tidak ada merincian dari perbuatan. Apalagi dia memandang bahwasanya itu tidak disyariatkan, maka dia tetap sholat di belakang imam, tapi dia tidak mengangkat kedua tangannya ketika qunut subuh. Bagi yang mengatakan bahwa tetap diikuti karena itu adalah bagian yang perlu mengikuti imam, innama ju'ila al-imamu tamma bihi, imam itu jadikan untuk diikuti, maka ikuti walaupun kita menganggap itu tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Maka kesimpulannya, kalau kita bisa lihat kemaslahatan, kalau seandainya hal ini menjadikan orang di sekitar di tempat itu menganggap itu ada permasalahan yang besar, ya, sehingga gara-gara tidak kita ikuti dia berkunut subuh menyebabkan dia mereka menolak dakwah, maka ikuti qunut subuhnya. Ya. Tadi tentang mengikuti imam tadi, kalau imamnya tidak imamnya, tapi kita gerakannya berbarengan dengan imam tadi. Ya, tidak sampai sempurna. Dia tetap memulai dulu, artinya dia tetap memulai dulu, tetapi langsung tidak terlalu lama. Kalau sekarang yang kita lihat dalam hadis, Nabi sudah meletakkan keningnya di atas lantai, baru diikuti. Tapi kalau seandainya imam tadi adalah orang yang termasuk cepat bacaannya, ya. Maka ketika dia sudah mulai turun, kita ikuti. Ya, masih dalam gerakan yang sama, sama-sama turun bersama imam, akan tetapi imam lebih dahulu daripada makmum, tapi betul-betul sedikit saja perbedaan. Ya. Ya. Maka kalau kita lihat pertama tumakninah itu ukurannya adalah kembalinya setiap persendian kepada tempatnya. Maka kalau kita lihat terkadang variasi dari atau frekuensi dari kegiatan sholat orang itu berbeda. Mungkin boleh jadi dia ada tumakninah tapi sangat simpel sekali. Tapi kalau memang betul-betul dia tidak ada tumakninah sehingga tidak persendian itu tidak kembali pada tempatnya, maka jangan kita sholat dengan dia. Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah dia menunaikan tumakninahnya tetapi yang paling minim dari tumakninah. Ya, tidak mengurangi dari nilai sholatnya atau menghilangkan rukun sholatnya itu tumakninah. Namun kan ada juga orang yang pengikutannya agak lambat. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya kita tidak mengisi imam yang tidak tumakninah, apa kita langsung untuk sholat atau bagaimana? Jangan sholat belakang. Kalau seandainya dia tidak tumakninah, ya karena sholatnya tidak sah kalau nggak ada tumakninah. Belum dia ruku yang sempurna, dia sudah berdiri. Belum berdiri sempurna, dia sudah sujud. Belum sujud sempurna, dia sudah berdiri. Ya, model istilahnya tuki api, capek, ya. Maka lebih baik kita tidak sholat dengan kita juga tidak bisa mengikuti. Coba yang sholat 23 rakaat dalam 7 menit itu. Nah, itu enggak ada tumakninah itu. Ya, sudah kontan itu tidak ada tumakninah. Ya wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.